بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Wa rahimana rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayat yang kita hafal insyaallah, Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Dan surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Subhanallah rahimana rahimakumullah. Dari ayat ini menunjukkan bahwasanya Al-Islam adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan ayatullah rahimana rahimakumullah jami'an, Islam adalah a'zam ni'amillahi subhanahu wa ta'ala alayna. Islam adalah nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang Ahlu Jannah, ya, ketika mereka mendapatkan nikmat di surga, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mereka mengakui bahwa hidayah yang mereka dapatkan sehingga mereka masuk surga semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika muncul orang-orang berkata menyangka bahwa keislaman mereka itu merupakan minnah atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengingatkan, ya mumuna alaika an aslam, qul la tamunnu alayya islamakum balillahi yamunnu alaikum an hadakum lil-islam, an hadakum lil-iman. Allah mengingatkan bahwasanya hidayah kepada iman, kepada Islam adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita rahimahullah wa rahimahullah, kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin menjaga kenikmatan ini, mensyukurinya. Dan yang terbaik syukur adalah hifdz nikmat, menjaga kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Qul rahimana rahimakumullah. Dan di antara perkara terbesar untuk menjaga hidayah adalah dengan bersemangatnya kita talabul ilmi, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Yang kedua, qul rahimana rahimakumullah, di ayat yang tadi, Al-Jannah Nahmadu lakum dinakum wa asmantu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madina. Kata para ulama kita, mumayyizati al-Islam, di antara keistimewaan Islam, Islam adalah din yang kamil, din yang batin, din yang syamil am. Islam ibn Abi Rahim wa rahimakumullah adalah agama yang telah sempurna. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakannya. Islam ibn Abi Rahim wa rahimakumullah adalah agama yang batin, yang terjaga langsung. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qa'ifatun min ummati zahirin al-haq, la yadurruhum man khalafahum wa la man khadalahum hatta yati amrullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'a hatta la yukhalafi lab Allah Allah. Dan senantiasa ada sekelompok umat yang wahidin al-haq, terus menerusnya di atas al-haq, ya sampai datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bertiupnya angin menjelang hari kiamat yang matikan orang-orang yang tinggal di kalbunya iman. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak lagi ada yang mengucapkan yang mengagumi ini Allah Allah. Dan satu hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bagaimana kisah Dajjal. Ketika ada seorang pemuda yang difitnah oleh Dajjal, diuji oleh Dajjal, maka pemuda ini, pemuda yang baik, pemuda yang saleh, menyatakan, iya, anta dajjal alladhi ahdarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anka. Hukum kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata pemuda tadi, engkau adalah dajjal yang telah diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami tentang kamu. Ini kata para ulama menunjukkan sebagaimana Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah. Ya, ketika juga sunnah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bermaksud yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, wa inna lahu lahafizun. Allah menjamin untuk menjaga ya Al-Qur'an dan sunnah yang menjelaskan Al-Qur'an Karim. din di sana din yang batin. Yang ketiga, Rasulullah rahimahullah rahimahumullah, din Islam adalah din yang syamil, yang am, din yang umum, yang berlaku untuk semua umat. Dan ini hanya kekhususan Rasulullah SAW Nabi kita Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW ketika menerangkan tentang khususnya beliau, di antara kata Rasulullah SAW, wa kana al-anbiya qabli, dulu para nabi sebelum aku, bu'itha ila qaumihim khassatan, hanya diutus kepada kaum mereka masing-masing. Iya, wa bu'ithu ila an-nasi kaffatan, adapun aku kata Rasulullah SAW diutus kepada untuk semua umat, semua manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-A'raf ayat 158 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas," katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, "Inni Rasulullah ilaikum jami'a," sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada kalian semua, kepada semua umat manusia. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bu'itha lil jin, bahkan Rasulullah sallam pun diutus kepada jin. Sallallahu rahimu wa rahimahumullah, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata dalam satu hadis yang masyhur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi," demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangannya, "la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wala yu'minu billahi wa rasulihi bihi illa kana min ashabin nar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersumpah, ya Allah, dengan sumpahnya, "Wallahi nafsi nafsu Muhammad biyadi," tidak ada seorang yang mendengar tentang utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar risalah Islam di bawah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dia Yahudi, apakah Nasrani, "thumma yamut," kemudian dia mati, "walam yu'min billahi yusyriku bihi," tapi dia tidak mengimani risalah yang diutus dengannya, "illa kan min ashabin nar," ia kecuali dia pasti termasuk penduduk neraka. Ini halakullah rahimah wa rahimahumullah, menunjukkan semulia Islam. Islam adalah agama yang am dan syamil, ia berlaku ke semua umat. Itu menunjukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bayna man rasul dan nabi, para nabi para rasul itu diutus hanya kepada kaumnya. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus kepada semua umat Arabinya, ajamnya, yang berapa pun apapun, ia mereka harus beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Islam ada agama yang kamil, yang sempurna. Islam ada agama yang batin, yang langgeng, akan terjaga sampai ketika Allah Subhanahu wa ta'ala datang, sampai kemudian orang-orang beriman meninggal dengan sebab angin yang ditiup, menjelang hari kiamat. dan Islam adalah agama yang syamil, yang am, yang umum, yang berlaku untuk semua umat, umat manusia dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jin. Sallallahu alaihi wasallam rahimakumullah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam siapapun yang mendengar dakwah beliau dan tidak beriman kepada beliau, Yahudinya, Nasraninya, kemudian tidak beriman, maka dipastikan Rasul sallallahu alaihi wasallam illa kana min ashabina, dia ada pintu neraka. Ini ikhwanillah rahimah wa rahimakumullah. Satu perkara perlu kita ingat, karena munculnya orang-orang kemudian mulai menggerogoti prinsip-prinsip ini yang telah diterangkan oleh ulama kita. Mulai muncul ikhwanillah rahimah wa rahimakumullah, orang-orang mulai menyuarakan untuk mengikis prinsip al-wala wal-bara kaum muslimin kepada kuffar, Yahudi dan Nasara. Subhanallah, nabi Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan walan tarda ankal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Sehingga sebagaimana yang disebutkan di awal dalam rangka menjaga hidayah Islam yang demikian keutamaannya, keistimewaannya, bagaimana bismillahirrahmanirrahimakumullah kita perlu banyak belajar, belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala, belajar prinsip-prinsip agama Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan masalah aqidah, iya, manhaj, ibadah, akhlak, dan semuanya. Salamullah rahimah wa rahimahumullah. Ada tiga perkara yang saya sampaikan terkait dengan usaha kita menjaga hidayah Islam yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, sallallahu alaihi wa rahimahumullah, adalah wasiat dari Muhammad bin Sirin rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Ketika memberikan nasihat kepada kita, kata beliau, al-ilmu wa-din, tanduru amman ta'kuduna dinakum. Iya, ilmu adalah agama. Maka yang Allah rahimah wa rahimahumullah, tanduru amman ta'kudu madinakum, kalian teliti siapa orang yang kalian ambil ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la nasud al-ilma illa man kana saliman iman hajihi wa aqidatihi wa khalaqihi. Iya, kita tidak mengambil kerja seorang yang selamat, lurus akidahnya, manhajnya, bagus akhlaknya. Alaihissalam bila rahimah wa rahimahumullah. Al-alim, al-syeikh, guru, itu memiliki ta'thir, pengaruh yang besar di dalam keistimewaan para pelajarnya. Ketika kita dapatkan orang guru yang sunni, yang menghasilkan dan kebahagiaan bagi kita. Maka Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah ta'ala, min sa'adatil ahdath wal ajam, ya, di antara tanda kebahagiaan seorang ajam, seorang yang pemuda, an yakhtahu Allah subhanahu wa ta'ala bi'alim sunni, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiq kepada dia untuk bertemu dengan seorang guru yang sunni, ahlu sunni. Tapi hanifullah rahimah rahimahumullah, ketika seorang mendapatkan guru yang tidak baik akidahnya, manhajnya, tidak bahaya. Di antara yang sejarah yang kita dapatkan, Abu Dzar Al-Harawi. Abu Dzar Al-Harawi menceritakan kenapa dia menjadi seorang Asy'ari. Dia tersebut yang sama dengan Rahimah Rahimahullah di guru. Abu Dzar punya guru, ada Rasulullah. Ketika keduanya sedang berjalan, tiba-tiba datang seorang yang ternyata adalah Al-Baqilani. Al-Baqilani tokoh Asy'ariyah. Ketika bertemu, ternyata si guru ini darah putih langsung memeluknya, iya, menciumnya. Wah, maka iya, kata si murid Abu Dzar Al-Harawi, kata beliau, siapa dia? Ini sahabatullah rahimah rahimahumullah, di antara bukti juga bahayanya ia memuji ahlu batil, menipu membahayakan umat. Sumber ini Abu Dzar Al-Harawi ketika mendengar pujian gurunya, melihat tingkah laku gurunya memuliakan al-batilani, sejak saat itu kata beliau, aku pun dengan bapakku mulai pulang pergi, ya, belajar kepada al-batilani, dan jadilah yang tadinya di ahlul hadis, ya, menjadi seorang Asy'ari dengan sebab guru. Subhanallah rahimah rahimahumullah. Fanzuru amin ta'fadina inakum betul-betul. Yang antara adab seorang kalib ilmi adalah ikhtiar asyik, ikhtiar wa'alim, memilih seorang guru yang dia belajar kepadanya. Itu di antara adab yang disebut para ulama kita dalam kitab-kitab ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimah rahimahumullah. Setelah antum tidak semua berusaha untuk memilih guru yang baik, yang selamat akidahnya, yang menghaji, untuk menjaga istiqomah kita, hidayah yang diberikan kepada kita, hidayah al-Islam semua adalah ikhtiar ashab, memilih teman, memilih teman. Ashab Ibn Hajar rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis yang masyhur tentang kisah meninggalnya Abu Talib yang mati dalam keadaan muslim, bagaimana Rasulullah SAW semangat untuk membimbing kamannya ketika menjelang meninggal. Rasulullah datang menyatakan, ya ammi, wahai ammi, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah kalimatan uhaju laka bihi indallah, ucapkan satu kalimat la ilaha illallah dengan aku bisa membela di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini fadilah rahimah rahimakumullah, di akhir hadis disebutkan ternyata Abu Talib tidak menerima dakwahnya Rasul. Tidak mau menerima ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib tetap berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Kenapa sebabnya? Teman yang jelek. Rasul menasihati, mengajak kepada Islam, ternyata Abu Jahal dan seorang bersamanya berkata, "Atarghabu an millati Abi Muttalib." Setiap yang Rasul mengajak masuk Islam, ini menghasutnya. Apa kamu benci kepada agama Abu Muttalib? Rasul mengulang lagi, ini pun menghasut lagi. Apa kamu benci kepada agama Abu Muttalib? Akhirnya Abu Talib meninggal ala millati Abi Muttalib. Ini masuk Islam. Al-Habib rahimahullah ta'ala di hadis ini menunjukkan bahayanya mujalasah dengan ashab su'. Iya, bahayanya bertemu duduk dengan orang-orang jelek. Jelek agamanya. Lihat, dia mati dan sebab akhirnya dan sebab tumah. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara yang menjadikan dalil para ulama juga menunjukkan pentingnya ikhtiarul ashab untuk menjaga akidah kita. Hadis masyhur tentang masalah pernikahan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tintahul mar'ah li arba." Seorang wanita dinikahi dengan sebab empat perkara. Iya, karena kecantikannya, karena nasabnya, iya, karena hartanya, karena agamanya. Apa kata Rasulullah SAW? Apa kata Rasulullah SAW yang pentingnya? Saya Al-Ghafar tidak tadi, pentingkan agamanya bagus. Kalau tidak, karibat yadak. Buktinya ada Imran Ibn Hittan. Imran Ibn Hittan, iya, dia seorang sunni alim orang sunnah, tapi dia punya saudari atau anak paman perempuan, seorang perempuan anak paman ini kharijiyah, kharij a'jabathu, dia kagum senang kepada perempuan ini, dia ingin menikahinya dengan niatan untuk membayi kepada sunnah. Ya, menikah saja dengan seperempuan ini dan terjadi apa yang terjadi. Ternyata Imran Ibn Hattan menjadi khariji, bahkan menguji pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Siapa dia? Abdurrahman bin Mujib. Abdurrahman bin Mujib pun dulunya sunni Yerusalem. Kalau teman-teman yang khawarij, dia khawarij bahkan membunuh Ali bin Abi Thalib, dipuja oleh Imran bin Hattan. Ya darbata min taqin ma arada biha ila ridwana di al-arsh. Kata dia, wahai apa pukulan, tebasan, bacokan seorang yang bertakwa, iya, tidak ada dia dalam melakukan perbuatan tersebut kecuali mengharapkan keriduan Allah yang memberikan arsy. Pembunuh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib dipuja oleh Imran bin Hattan. Siapa yang merusak dia? Siapa yang merusak dia tadi? Istrinya. Maka juga pilih istri yang baik, yang salihah. Ya. Nah, namun waktu yang sudah habis. Iya, insya Allah lanjutkan pada saat yang lain. Ini sebagai mukaddimah. Nah, saat ini apa? Insya Allah akan melanjutkan majlis ini. Adapun yang ketiga, ikhtiar ala alim, ikhtiar ala ashab. Yang ketiga, yang ketiga penting adalah ikhtiar al-makru. Iya, memilih buku-buku bacaan, memilih buku-buku yang membaca, kitab-kitab yang membaca. Iya, kalau maksara mungkin website-website yang membaca. Iya, karena betapa banyak seorang munsyrif, seorang tersesat dengan sebab ikhwanikullah rahimah rahimahkumullah bacaan yang salah. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah berhentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.